Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah kaidah yang terakhir dari kitab ini, yakni kaidah yang ke-54. Kaidah yang ke-54 di halaman 327. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini apa yang ditunjuki oleh firman Allah Subhanahu wa taala surat Hud ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana min al-qurun min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasad yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalila mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin." Seandainya ada umat-umat sebelum engkau atau sebelum kalian yang memiliki keutamaan, mereka melarang manusia dari melakukan kerusakan di atas muka bumi melainkan sedikit sekali dari orang yang kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim itu mengikuti apa yang mengikuti kenikmatan dari kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Muallif rahimahullahu taala menurunkan beberapa ayat. Muallif hafizahullahu taala menurunkan beberapa ayat dan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-118 dan 119. Walau syaa rabbuk laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang artinya, dan jika Rabbmu menghendaki niscaya Dia akan menjadikan manusia adalah umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka berselisih kecuali orang yang Allah atau orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannam min al-jinnati wan nasi ajma'in. Dan dah sempurna kalimat Rabbmu, di mana Allah berfirman, la amla anna jahannam, aku akan memenuhi jahannam dari manusia dan dari jin dan dari manusia semuanya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 159, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Yang artinya, dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dengan itu pula mereka berlaku adil dalam menjalankan keadilan. Kemudian surat Al-A'raf ayat 181, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara makhluk kami yang kami ciptakan ada umat yang memberikan petunjuk dengan kebenaran, dengan itu pula mereka berlaku adil. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-69, كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Yang artinya, sebagaimana atau seperti orang-orang sebelum kalian, mereka lebih kuat daripada kalian, lebih banyak harta dan anaknya. Fastamta'u bikhalaqihim, maka mereka menikmati bagian mereka. Fastamta'u bikhalaqihim, maka mereka menikmati bagian mereka. Fastamta'tum bikhalaqikum, dan kalian pun menikmati bagian kalian. Kama istamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim, sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka. Wa khudtum kalladhi khadu, kemudian kalian mempercakapkan hal-hal yang batil. Wa khudtum kalladhi khadu, sebagaimana mereka melakukannya. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itulah orang-orang yang amal-amal mereka itu hancur binasa di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian di halaman yang 328 penulis menurunkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qauluhu alaihi salatu wassalam, qauluhu alaihi salam fi sunan wal masanid ka sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa ghairihim. Dan sabda Rasulullah SAW dalam sunan dan al-masaid, al-masanid, seperti sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, Nasa'i dan yang lainnya, lafadnya adalah iftarakatil yahudu ala 71 firqatan kulluha finnari illa wahida. Kaum Yahudi, mereka berpecah belah menjadi 71 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Waftaraqatin nasara ala thintain ala thnataini wa sab'ina firqatan kulluha finnari illa wahida. Dan orang-orang Nasara akan berpecah belah menjadi 72 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Dalam lafaz yang lain, على 73 ملة. Dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ما للفرقة الناجية؟ Wahai Rasulullah, siapakah firqatun najiyah? Siapakah kelompok yang akan selamat? Rasulullah SAW menjawab, man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas aku dan sahabatku berada di hari ini. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, hiya al-jama'ah. Mereka adalah jama'ah. Yadullahi ma'al jama'ah. Dan tangan Allah bersama jama'ah. وإن الافتراق من سنن الله الكونية القدرية المرتبطة بالأسباب الشرعية. الافتراق فرقة مربجهن مربجهن سنة الله كونية قدرية yang berhubungan dengan asbab syar'iyyah. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala menurunkan perkataan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, di mana beliau berkata, wa idza kanat sa'adatud dunya wal akhirati hiya bittiba'il mursalin fa min al ma'lumi anna ahaqqan nasi bidzalika hum a'lamuhum bi atharil mursalin wa atba'uhum lidzalik. Ini perkataan yang luar biasa ya, agung sekali. Beliau berkata, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat itu, ya, wa idza kanat sa'adatud dunya wal akhirah, ya, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat itu didasari dengan mengikuti para rasul, ya, faminal ma'lum, maka merupakan hal yang sudah ma'lum, anna ahakkan nasi bidhalik, bahwa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan itu adalah siapa? Hum a'lamuhum bi'atharil mursalin wa atba'uhum lidhalik. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu, dan orang-orang mereka adalah orang-orang yang paling mengerti, paham, paling tahu tentang atharnya para rasul, ya, tentang atharnya para rasul, dan yang paling bisa mengikutinya, yang paling bisa beritiba kepada atsar rasul. Fal alimuna bi aqwalihim wa af'alihim al muttabi'una laha hum ahlus sa'adati fi kulli zamanin wa makan. Ini bisa kita catat dan kita ingat perkataan beliau, di mana beliau berkata, orang-orang yang mengerti, yang paham tentang akwal mereka, perkataan-perkataan mereka, ya, sabda-sabda mereka, dan yang mengerti tentang af'al, perbuatan-perbuatan mereka, serta mengikutinya, maka mereka adalah ahlus sa'adati fi kulli zamanin wa makan. Mereka adalah orang-orang yang bahagia fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan dimanapun berada. Ya, jadi orang yang paling bahagia di setiap zaman dan dimanapun beradanya adalah orang-orang yang mengilmui, yang tahu tentang sabda rasulnya, dan yang paling bisa mengikuti rasulnya. Wahum ta'ifatun najiyatu min ahli kulli millah. Mereka adalah kelompok yang selamat dari setiap agama. Di setiap agamanya ada, ya, di setiap pengikut. Wahum ahlus sunnati wal hadithi min hadhil ummah. Wahum, dan mereka adalah ahlus sunnah dan ahlul hadis dari umat ini, ya, dari umat Islam. Fa'innahum, mereka, ya, yusharikuna sa'iral ummati fima indahum min umuril risalah. Mereka berserikat, yani, dengan seluruh umat dari apa yang ada pada sisi mereka dari perkara risalah, ya. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kelompok yang paling bahagia, ya, di mana mereka mengikuti nabinya sebagaimana ahlus sunnah dan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, adalah orang yang paling bahagia di dunia dan akhirat kelak karena mengikuti rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yamtazuna anhum bima khutsu bihi min al-ilm al-mawruthi an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yajhaluhu ghairuhum aw yukadzibu bihi. Dan mereka punya miza, ya, punya kelebihan, ya, dari yang lainnya, bima khutsu bihi, ya, dari apa yang dikhususkan pada diri mereka. Yani mereka punya kelebihan, ya, berupa ilmu yang diwarisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak tidak diketahui oleh yang lain atau malah didustakan. kata Syekhul Islam, ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi mereka terbedakan. Istimewanya mereka adalah mereka memiliki ilmu yang mereka warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu berusaha mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa mereka menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat kelak, ya, karena mereka adalah orang-orang yang bahagia dengan itu, senang karena mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber kebahagiaan dan sumber kemenangan. Waqal, dan dia berkata, yakni fil firqatin najiyati wahum ahli ahlul hadithi wa sunnati. Kemudian beliau berkata tentang al-firqatun najiyah, yani ahlu sunnah dan ahlu hadith, yani ahlu sunnati wal jamaah. Fahum a'lamun nasi bi akwalihi wa ahwalihi, ya. Mereka itu orang yang paling tahu tentang sabda-sabda Rasulullah SAW dan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adhamuhum tamyizan baina sahihiha wa saqimiha, dan yang paling memiliki, yakni paling besar, ya, perhatiannya dalam memilah-milah antara hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih, dengan hadis yang sakit dengan hadis yang dhaif, ya. A'immatuhum fuqaha'u fiha, para imamnya merupakan orang-orang yang faqih tentangnya, ya. Wa ahlu ma'rifatin bi ma'aniha, orang yang mengetahui maknanya. Wattiba'an laha tasdiqan wa amalan wa hubban, ya. Dan paling bisa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tasdiqan wa amalan wa hubban, ya, dari sisi pembenarannya, pengamalannya dan kecintaannya. Wa muwalatan lima walaha, kemudian loyal dengan orang yang loyal kepada sunnah. Wa muadatan liman adaha, yani bermusuhan atau memusuhi orang yang memusuhi sunnah. Alladzina yarudduna al-maqalat al-mujmalah ila ma ja'a bihi min al-kitabi wal hikmah, yang mengembalikan ungkapan-ungkapan yang mujmal kepada apa yang datang dari Al-Quran, yani dari Al-Kitab dan dari hikmah, yani dari sunnah. فَلْيُنَصِّبُونَ مَقَالَةً وَيَجْعَلُونَهَا مِنْ أُسُولِ دِينِهِمْ وَجُمَلِ كَلَامِهِمْ إِنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ يَجْعَلُونَ مَا بُعِثَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَقِدُونَهُ وَيَعْتَمِدُونَهُ. Kemudian mereka tidak membuat maqalah, ya, tidak membuat perkataan makalah, kemudian mereka menjadikannya dari bagian usul agama, ya, atau kebanyakan dari apa yang mereka ucapkan dari kalam mereka. In lam takun, kalau tidak sabit, ya, tidak pasti dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menjadikan apa yang diutus dengannya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Al-Kitab dan dari sunnah, ya, mereka jadikan asl, mereka jadikan pokok, pondasi, dasar yang mereka yakini dan mereka sandarkan diri mereka kepadanya. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini sumber kebahagiaan. Wa qala, kemudian dia berkata, kita lanjutkan, ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم. Oleh karena itu kau dapati orang-orang Mu'tazila, Murji'ah dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, mereka membagi Al-Quran, mereka menafsirkan Al-Quran dengan apa? Dengan ra'yu mereka, dengan akal mereka. وَمَا تَأَوَّلُوهُ مِنَ اللُّغَةِ, dan apa yang mereka takwilkan dari bahasa. Ini bidoahnya mereka, bidoahnya mereka, ya. Bidoah, yakni modalnya mereka. Modalnya Mu'tazilah dan Murji'ah. Ya. Dan yang sesat. Apa itu? Di sini dikatakan dari kalangan ahli bid'ah, ya. Mereka nafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yu mereka dan dengan akal mereka. Dan yang mereka ketahui dari bahasa, yang mereka takwilkan dengan bahasa, ya, bahasa Arab maksudnya. Walihada tajiduhum la ya'tamiduna ala ahadithin nabiy sallallahu alaihi wasallam wasahabati wattabi'in wa immatil muslimin. Sahih. Oleh karena itu, anda jumpai, anda dapati mereka, mereka ini tidak bersandar, ya. Tidak menyandarkan dirinya ketika menafsirkan Al-Quran. Tidak menyandarkannya di atas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak bersandar dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tidak menafsirkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dengan perkataan sahabat atau dengan perkataan tabi'in atau a'immatul muslimin. Ya, فَلَا يَعْتَمِدُونَ لا على السنه ولا على اجماع السلف واثاره. Mereka tidak bersandar, tidak bersandar di atas sunnah, juga tidak bersandar di atas ijma salaf dan athar mereka. Wa innama ya'tamiduna 'ala al-'aql wal-lughah. Mereka bersandar dengan akal dan lughah, hanya kepada akal dan lughah. Ini yang kita bisa jumpai dari kalam mereka, Mu'tazilah dan Murji'ah dan yang lainnya dari kaum yang sesat dan menyimpang. Wa tajiduhum la ya'tamiduna 'ala kutubit tafsir al-ma'thurati wal hadits wa athar as-salaf. Kau dapati mereka, mereka tidak bersandar, ya, tidak merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang ma'thur, yakni dan hadis, dan tidak juga bersandar kepada athar as-salaf. Nah, apa yang mereka sandarkan atau mereka bersandar kepada apa? Nah, kita lihat. Wa innama ya'tamiduna 'ala kutubil adab wa kutubil kalam allati wada'atha ru'usuhum. Nah, mereka bersandar pada kitab-kitab adab. Kitab adab, ya. Kemudian pada kitab-kitab kalam yang dibuat oleh ru'us mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ya. Jadi ini yang menjadi sandaran mereka. Ya. Mereka bersandar pada kitab adab. Ya. Maksud kitab adab ini kitab sastra, ya, bukan adab yang dimaksud yang dibahas oleh sebagian asatidzah misalkan adab Islami, bukan. Maksud di sini kitab adab adalah kitab sastra. Saya jelaskan takutnya salah paham. Wa hadhihi tariqatul malahidati aidan. Ini juga adalah jalannya orang-orang yang menyimpang. Ya. Innama ya'khuduna ma fi kutubil falsafati wa kutubil adabi wal lughah. Mereka kaum malahida juga mengambil sandaran yang mereka buat itu ada dari kitab-kitab filsafat, dari kitab sastra dan dari kitab bahasa. Wa amma kutubul Qur'ani wal hadithi wal athari fala yaltafituna ilaih. Tapi mereka tidak melirik sama sekali kepada Al-Qur'an, kepada hadis, kepada athar. Fa haula'i yu'riduna an nususil anbiya. Mereka berpaling dari nas-nasnya para nabi, ya. Mereka lebih suka kepada filsafat, lebih suka kepada sastra, lebih suka kepada bahasa, kemudian mentakwilkan Al-Quran dan Sunnah dengan itu. Jauh dari hadis dan jauh dari asar sahabat dan tabi'in serta tabi'u at-tabi'in. Idh hiya indahum la tufidul ilm. Karena itu semua nusus al-anbiya menurut mereka tidak memberikan faedah ilmu, ya, tidak memberikan faedah ilmu. Wa ulaika yata'awwaluna al-Qur'an bi ra'yihim wa fahmihim bila atharin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Ah, mereka mentakwilkan Al-Qur'an dengan ra'yu mereka, ya, dengan pemahaman mereka tanpa asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis, ya, yang mendukungnya, ya, tanpa mengambil hadis. Adapun paling hanya sebagai yakni pemoles, penghias saja, ya. Wa ashabihi, juga tanpa asar dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullah fi ahli al-hadis. Kemudian rahimahullah beliau berkata tentang ahli al-hadis, "Wa li hadha tajidu ahli al-hadis yuzakkuna bihi nufusahum wa yaksiduna fihi ittiba' al-haqqi la ittiba' al-hawa wa yaslukuna fihi sabila al-'adli wal-insaf wa yuhibbunahu wa yaltazzuna bihi wa yuhibbuna kathratahu wa kathrata ahlihi wa tanba'ithu himamuhum 'ala al-'amali bihi wa bimujibihi wa muqtadahu بخلاف من لم يذق حلاوته وليس مقصوده إلا مالا أو رياسة فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكه وربما رجحه إذا كان أسهل عليه. Terakhir kemudian beliau rahimahullah berbicara tentang ahlul hadis, ya. Al-hadis berbeda dengan yang sebelumnya, dengan kaum aqlaniyin, mu'tazilah dan murji'ah dan kaum-kaum yang menyimpang, ya. Beliau berkata, oleh karena ini kau jumpai ahli hadis yang mereka mensucikan diri-diri mereka dengannya, dengan asar, ya, dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Kemudian mereka mengikuti hak, ya, tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka berjalan di jalan keadilan, insaf. Mereka mencintainya dan mereka senang dengannya, dan mereka senang banyaknya itu dan memperbanyak orang-orang yang seperti mereka. Kemudian hima mereka muncul untuk mengamalkan apa yang mereka ambil dari Nabi sesuai dengan tuntutannya, ya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah merasakan manisnya hal ini, ya. Tentunya yang dimaksud adalah orang-orang yang jauh dari sunnah, ya. Kemudian yang tidak memiliki tujuan kecuali apa? Kecuali harta atau popularitas atau kepemimpinan, supaya menjadi pemimpin, ya. Fa inna dzalik, hal itu, ya, kalau seandainya, kata beliau, bisa dilakukan dengan cara lain, misalnya dia akan melakukannya itu, ya, dan mungkin dia menguatkannya apabila hal itu lebih mudah baginya. Allahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita baca, dan alhamdulillah, ya, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selesainya kita membaca kaidah ini, selesai pula lah kita dari kitab ini, dan insyaallah taala kita akan masuk ke al-khatimah. Ini penutupan, ada beberapa wasiat yang ana baca sangat bagus sekali untuk nasihat khususnya yakni pembaca yang membacakan, dan secara umum untuk kaum muslimin, ya, wasiat yang beliau tulis di akhir kitab ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menyampaikan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, khawatir Islam azani Allahu ayyakum, kami persilahkan untuk Anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami via telepon di nomor 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan sangat kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ibu Yeni di Padang, Pak Ustaz. Silakan, yeah. Ibu Yeni, pertanyaannya. Saya menanyakan ini, Pak Ustadz, Ya. Suami saya menyuruh membaca buku ini. Oh, tapi terbitannya saya kurang tahu, Ustaz. Jadi saya enggak mau membacanya. Soalnya saya boleh dibacain penerbitnya, Ustaz? Judulnya apa, Ibu? Judulnya Menjadi Wanita Saleh dan Mempesona. Tulisannya? Apa? Penulisnya siapa? Yakub Sami di SS. Farid Pidoroin Al-Mahdi. Ya. Apakah boleh itu dibaca, Ustaz, kata-kata? Tidak, soalnya saya itu takut salah gitu, Ustaz. Ya. Judulnya apa? Menjadi wanita. Menjadi wanita yang saleha dan mempesona. Iya, iya. Jadi itu karena saya tidak mau, jadi suami kurang senang gitu, karena dia sudah membelikan buku, jadi saya tidak mau gitu, Ustaz. Iya. Baik, Ibu. Saya khawatirkan. Ya. Yang saya khawatir gitu, Pak Ustaz, isinya itu digambar di luarnya udah aja, Pak Ustaznya udah ada wanita itu yang make apa bulu mata, yang pakai bulu mata palsu gitu, Pak Ustaz. Oh, di gambar luarnya ada wanita bulu mata palsu. Covernya. Iya. Nah, jadi saya khawatir gitu, Pak Ustaz. Iya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, terima kasih sama ibu ya yang bertanya. Semoga Allah berkati ibu dan keluarga ibu, juga suami ibu. Ya, ini sebuah hal yang langka, yang jarang ya. Yani seseorang perhatian dengan agamanya, perhatian dengan apa yang akan dibaca. Ini sebuah kebaikan ya, dan hal yang bagus. Walaupun menurut sebagian orang barangkali ini dikatakan sesuatu yang apa namanya, terlalu gitu. Iya, terlalu. Iya. Tapi ini sesuatu yang bagus. Saya mengapresiasi dari ibu yang bertanya ini ya. Karena apa, memang betul bahwa syubhat itu menyambar-nyambar kata ulama, sedangkan hati itu apa, lemah. Wal qulub dha'ifah. Ya, wal qulub dha'ifah. Syubhat menyambar-nyambar, hati itu lemah. Kalau kita salah membaca ya, kemudian sudah kadung baca dan masuk misalkan syubhat, ini susah keluar lagi dari syubhat itu, atau syubhat itu enggak bisa keluar dan susah. Kalau kita salah mendengarkan ya ini ceramah atau kajian ya dari yang bermanhaj yang menyimpang seperti misalkan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah ya dan seterusnya, yang terkadang mereka berhadapan dengan kaum muslimin dengan baju dengan baju ahlu sunnah ya, kemudian lisan-lisan mereka juga dihiasi dengan perkataan-perkataan ahlu sunnah, Al-Quran dan hadis dan kadang akwal ulama. Ya, tetapi mereka membawa akidah yang menyimpang dalam rangka menyesatkan. Oleh karena itu sangat bagus sekali dan baik sekali dari pertanyaan ibu. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan Allah jaga ibu dan jaga kita semua dan jaga keluarga ibu dari penyimpangan. Ya. Adapun yang ditanyakan tentang buku itu, jujur saya belum membaca, jadi tidak bisa menghukumi. Karena apa? Karena al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu merupakan bagian daripada tasawur yang dia miliki, gambaran yang ada pada dirinya. Nah, kalau misalkan dia sudah memiliki gambaran dari apa yang akan dia hukumi, maka dia bisa menghukumi. Tapi kalau buku yang tadi ibu tanyakan, saya tidak tahu ya isinya apa ya. Tapi kalau misalkan tadi disebutkan qorihnahnya, di depannya ada wanita kemudian pakai celak mata ya, dan itu merupakan hal yang tidak bagus, maka ini merupakan tanda ala materi apa yang ada di isinya. Wallahu alam. Ya. Wallahu alam. Atau minimalnya yang nerbitkan ya, tidak ngerti tentang adab Islami. Ya, adab Islami yang tinggi bahwa wanita itu tidak dipertontonkan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya seperti itu. Ya, tinggal bagaimana muamalah ibu dengan suami. Nah, tinggal ibu perbaiki kepada hubungan ibu dengan suami. Ya, dan ibu katakan banyak bacaan misalkan, ya, yang juga bagus-bagus misalkan. Kemudian cari di toko, bisa, ya, buku-buku yang penulisnya jelas dan pengarangan jelas dan bisa ditanyakan kepada asatidzah, ya, dan orang-orang yang berilmu tentunya, supaya kita konsumsi ketika membaca, mengkonsumsi buku tersebut, menyantap isi buku tersebut dengan tenang, ya. Kemudian kita bisa setelah itu membuat keyakinan dari apa yang ditulis oleh para ulama yang bermanat lurus, ya, yang didasari dengan Quran dan Sunnah. Kemudian kita mengamalkan apa yang kita yakni pelajari, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari pesan singkat, ada yang telah masuk dari saudara kita Abdullah di Jember. Ustaz ingin menanyakan bagaimana sikap kita menghadapi jika ada seorang dai yang ketika menafsirkan hadis atau Al-Qur'an dia hanya berdasarkan menurut saya. Jazakumullahu khairan, Ustaz, barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Masyaallah. Ini pertanyaan bagus, ya. Bagaimana dengan seorang dai yang ketika menafsirkan Al-Qur'an atau hadis dia hanya bilang menurut saya, ya. Ya. Kita tanya kepada dia, man anta, kan gitu, siapa anta, wa siapa anda, kan gitu. Perlu diketahui, ya, bahwa menafsirkan Al-Quran dan mensyarah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sembarangan, harus dengan ilmu, ya. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-Imam Al-Bukhari menurunkan dalam kitab sahihnya sebuah bab yang menjadikan pelajaran yang penting buat kita semua, yakni berilmu sebelum berkata dan beramal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ketika kita nafsirkan Quran, ya, itu ada kaidahnya. Kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya kalau kita lihat tafsir yang bagus, ya, itu tafsir yang bil maksur buat orang yang mubtadiin, yang awal, itu seperti tafsir Ibn Kathir. Ya, beliau menyebutkan kaidah di mukaddimah, ya, di tafsir beliau, dan ulama juga menyebutkan kaidah-kaidahnya. Yani Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Kemudian ditafsirkan dengan sunnah. Kemudian dengan aqwalus sahabah. Kemudian dengan aqwalut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, a'immah. Kemudian baru dengan ma taqtadhihi al-lughah. Dengan apa yang dituntut oleh bahasa Arab. Ya, jadi bahasa, ya, itu di bawah. Itu pun kalau bisa bahasa Arab. Jadi bahasa itu yang dimaksud tadi, ya, tingkatan terakhir dalam menafsirkan Quran adalah yang dimaksud dengan adalah bahasa Arab. Seperti kalau kita misalkan menafsirkan solat dalam Al-Quran. Solat ada dua makna. Ada makna bahasa, wa ada makna syariat. Kita bawa ke mana? Di Al-Quran ada dua-duanya. Kapan ketika sholat diartikan dengan makna bahasa, dan kapan sholat ketika diartikan dengan makna asy-syar'iyyah, yani ibadah yang ma'ruf, yang maklum, yang berisi zikir-zikir dan perbuatan dari mulai dimulai dengan takbir yang takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ini salat yang masyru'ah. Ini salat yang arti salat sesuai syariat. Ada salat ya, ada salat bima'na apa? Bima'na lughah. Kapan kita membawa ke lughah, kapan kita membawa ke syariat? Ini pun harus tahu. Ulama berkata, لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله من لم يكن عالما بلغة العرب. Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia berbicara tentang kitab Allah kalau tidak mengerti bahasa Arab. Tak halal. لا يحل. Kalau tidak halal artinya apa? Haram. Tidak boleh. Kalau tidak boleh artinya apa? Haram. Ya, tidak halal. Jadi harus ngerti yakni yang tadi. Dan syarat tadi bahasa Arab itu syarat yang paling bawah disebutkan oleh ulama itu. Ya. Jadi nafsirkan Quran tidak boleh sembarangan. Ya. Tidak boleh sembarangan. Ya. Jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan. Ya. Banyak sekali contohnya di Al-Quran. Tafsir, kita tidak bisa memahami lafad-lafad yang ada kecuali dengan apa? Dengan tafsir. Saya kasih contoh. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Tidak mencampur adukan keimanan mereka dan kezaliman. Kalau tidak kembali kepada hadis, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bisa salah menafsirkan ayat ini. Karena kezaliman di sini sudah ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saat turunnya ayat itu terasa berat bagi para sahabat. Ya, mereka menyangka zalim-zalim biasa sehingga mereka berkata ayyuna la yadhlimu nafsah. Padahal zalim di situ kata Rasulullah SAW adalah apa? Asyirku billah. Nah ini. Dan perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan seterusnya. Ya. Nah ini. Jadi supaya kita gampang. Kemudian. Ya. Kalau menafsirkan Quran dengan modal saya kira. Kemudian orang yang enggak bisa bahasa Arab. Kemudian mengambil terjemahan salah satu yang beredar di negeri kita, dia akan pasti dia bingung. Pasti sepasti-pastinya, yakin seyakin-yakinnya. Karena saya jumpai beberapa terjemahan, atau minimal dua lah. Ya. Minimal dua, Anas sedang mencocokkan dua terjemahan. Ya. Terjemahan Depak dengan M. Tolib. Ya. Yang anda cocokkan dan anda periksa dari sisi anda lihat dari apa yang ditafsirkan oleh Mukasir, kemudian alimat Tobari, ya. Jadi ada yang mengambil salah satu dari dua tafsiran, ada yang keliru, ada yang cuma beda bahasa. Ini yang terjadi. Kalau misalkan mengambil salah satu terjemahan, ya, tapi anda lihat terjemahan Depak, masya Allah bagus sekali, ya, untuk saat ini. Kalau mengambil salah satu terjemahan, kemudian menafsirkan Quran dengan terjemahan tersebut, saya yakin bisa menyimpang dan tidak sampai kepada makna yang dituju, yang diinginkan. Oleh karena itu, yang menafsirkan Quran, kalau menafsirkan Quran sembarangan, ya, ini ngeri. Tidakkah dia takut Allah melihat? Ya. Tidakkah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yani orang-orang yang menafsirkan Quran sembarangan. Itu. Ya. Kemudian berikutnya dalam syarah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yakni butuh baca kitab-kitab syarah. Syarah hadis Bukhari, ya minimalnya kita lihat Fathul Bari-nya. ya kan, Muslim, kita lihat secara sahih Muslim. Kemudian yang lainnya kita lihat syarah-syarahnya. Kemudian penjelasan ulama. Jangan seperti sebagian orang yang sok pinter yang mengatakan kepada ulama, mereka laki-laki, saya laki-laki. Kata dia begitu. Mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Betul. Tapi bedanya mereka tahu hukum, Anda tak tahu hukum. Ya, mungkin juz amma saja enggak hafal. Bahasa Arab saja enggak ngerti. Ya. Bagaimana bisa menundukkan sama dengan kedudukan ulama? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini. Jadi ada perkataan yang sangat bagus sekali. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mengetahui kadar tingkat kemampuan dirinya. Dia tahu tentang kadar dirinya. Allah merahmatinya. Ya. Ini harus kita harus tahu kemampuan kadar kita. Jangan melampaui ulama. Ya. Jangan menginjak punggung-punggung ulama dengan kaki-kaki kita, na'udzubillah. Tidak sopan dengan para ulama. Ya. Ulama menghabiskan waktunya dan umurnya, ya, dengan ilmu tentunya. Mereka menafsirkan Quran dengan kaidah-kaidahnya. Mereka mensyarah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita enggak ngerti dari ulama, kita enggak akan paham. Ya. Misalkan gini, misalkan ada hadis. Hadis Abu Hurairah. Ya. Inna ummati yawmal qiyamati yud'auna yawmal qiyamati quran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan wajah mereka bersinar, tangan-tangan mereka bersinar, kaki-kaki mereka bersinar dari athar wudu. Kemudian di hadis itu dikatakan, "Wa man yastati' minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian bisa memanjangkan ghurrahnya, maka hendaknya dilakukan. Nah, kalau enggak ngerti hadis, ya, dengan perkataan dia sendiri, dia tidak tahu bahwa lafaz ini bukan hadis. Lafaz ini adalah idraj yang dimasukkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam hadis ini. Ya. Mudraj. Sehingga ada ikhtilaf antara ulama tentang masalah apakah boleh melebihkan usapan wudu dari batasnya dan seterusnya. Ini. Dan banyak hal lagi. Ya. Banyak hal lagi. Jadi enggak ngerti ilmu misalkan mukhassis mutlak muqayyad, ya. Yang ada di usul fikih, ya, bahwa Al-Qur'an itu bisa ditakhsis dengan hadis. Begitu juga hadis bisa ditakhsis dengan Al-Qur'an. Saya yakin kalau dari perkataan sendiri tidak belajar dari ulama, enggak ngerti. Kalau kita tanyakan misalkan ada tidak, ya, hadis ditakhsis dengan Quran, ya, hadis ditakhsis dengan Quran, hadisnya umum, kemudian ditakhsis dengan Quran, ada tidak? Apa contohnya? Misalkan, saya yakin enggak bisa. Kalau enggak belajar apa, ilmu alat, ilmu usul, mereka itu tidak sembarangan baca Al-Quran, baca hadis, nanti salah-salah, ya. Nanti salah-salah. Jadi ada ilmu alatnya, ada usul hadis, ada usul fikih, ada usul tafsir, ya, ada kuaid fikhiyah, ya. Yang ini alat untuk menjadikan seseorang bisa berbicara tentang agama di atas kuaid matinah, di atas kaedah-kaedah yang kuat dan dasar yang kuat, sehingga tidak ngawur ketika apa? Ketika yakni berbicara. Ketika yakni berbicara, ya, ini. Sebagai contoh, misalkan ada yang mengatakan Nabi Isa di akhir zaman, misalkan, ya, turun setelah di akhir zaman turun, itu turun bukan sebagai nabi, nah, tapi manusia biasa. Nah, ini kan kurang bagus dan ini salah, menyimpang. Gara-gara apa? Gara-gara memahami sendiri syariat sendiri kan gitu. Beliau nabi, ya, beliau ulul azm tetap dan turun, ya. Tapi syariat yang dipakai adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh kita mengatakan Nabi Isa menjadi manusia biasa, bukan nabi. Ya, apa bedanya dengan orang yang mengatakan Musa preman? Ya, Nabi Musa preman misalkan gitu. Wah, ini. Jadi ini yang harus kita perhatikan, dan sekali lagi harus kita ingat bahwa tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita telah menyelesaikan kitab ini. Ya, dan sebelum kita pindah kepada kitab yang lain, ana akan bacakan wasiat-wasiat yang ditulis oleh Syekh, ya, hafizahullah taala. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk ana sendiri dan pemirsa serta para pendengar sekalian. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.